Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan kemudahan, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita semua untuk bisa kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka at-tafaqquh fid din seusai pelaksanaan salat isya secara berjamaah. Tayyib. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui berkaitan dengan masalah keutamaan sholat berjamaah. Disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat berjamaah. Di antaranya hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata penulis rahimahullah, "Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih afdal dari salat sendirian 20 derajat. Artinya orang yang melakukan salat berjamaah akan mendapatkan 27 derajat lebih tinggi dibanding seorang hamba yang salat sendirian di rumah. Hadis ini menjelaskan kepada kita salat yang dikerjakan secara berjamaah di masjid akan mendapatkan 27 derajat lebih tinggi dibandingkan salat yang dikerjakan sendirian. Diterangkan pada hadis yang kedua, di antara bentuk fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang salat berjamaah dan tidak didapatkan oleh orang yang salat sendirian. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu 'ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salat yang dikerjakan secara berjamaah lebih utama 25 kali lipat dibandingkan salat yang dikerjakan sendirian di rumah atau di pasar. Kalau pada hadis sebelumnya salat berjamaah lebih tinggi 27 derajat, dalam hadisnya Abu Hurairah 25 derajat. Apakah ini menunjukkan pertentangan antara hadisnya Abdullah bin Umar dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an? Jawabannya tidak. Hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah 25 derajat itu minimal. minimal keutamaan yang didapat oleh orang yang sholat berjamaah 25 derajat lebih tinggi, lebih afdal ketimbang sholat sendirian. Dari 25 tadi bisa sampai 27. Jadi bisa 25 minimal, kalau ada kekurangan bisa 27 derajat lebih tinggi ketimbang sholat sendirian. Wadhalika, yang demikian itu, annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu, disebabkan ketika dia berwudu di rumah, fa ahsanal wudu, kemudian memperbaiki wudunya dengan dia mengambil air wudu, dia mendapatkan keutamaan digugurkan dan dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Thumma kharaja ilal masjidi, setelah itu dia keluar menuju masjid. La yukhrijuhu illa shalah, niatannya betul-betul untuk melaksanakan ibadah salat. Jadi dia berwudu di rumah, ini yang lebih afdal, walaupun boleh berwudu di masjid, tapi kalau dari rumah sudah taharah terlebih dahulu, itu yang lebih afdal. Keluar dari rumahnya menuju masjid, tujuannya adalah untuk sholat berjamaah. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun. Maka setiap langkah kakinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala satu pahala. Jadi setiap langkah kaki menuju masjid itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala satu pahala. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan akan dihapus darinya satu kesalahan. Jarak dari rumah ke masjid tentu membutuhkan langkah kaki yang cukup lumayan. Setiap langkahnya Allah akan berikan satu pahala, dihapus darinya satu kesalahan. Dan ini didapatkan kalau dia sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat di rumah tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian catatan yang berikutnya, tujuan dia keluar dari rumahnya memang prioritasnya sholat berjamaah, bukan tujuan-tujuan yang lain. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Fa idza shalla lam tazal malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Kalau dia selesai melaksanakan ibadah salat, maka para malaikah akan senantiasa mendoakan ampunan untuknya selama hamba tersebut berada di dalam masjid. Jadi selesai sholat, para malaikat akan terus mendoakan ampunan. Sejak kita membaca salam, tanda berakhirnya sholat kita, kemudian kita masih dalam areal masjid, maka para malaikat akan mendoakan ampunan. Dan itu tidak didapatkan bagi orang yang sholat sendirian. Jalan menuju masjid, setiap langkah dihitung satu pahala, dihapus satu kesalahan. Selesai ibadah sholat, selama masih dalam masjid, walaupun dia berpindah tempat, asalkan masih dalam masjid, maka dia mendapatkan keutamaan, didoakan ampunan oleh para malaikat. Catatannya, masih dalam masjid. Allahumma salli alaihi, ya Allah, berikan pujianmu untuk hambamu ini. Ini yang dibaca oleh para malaikat. Jadi kita mendapatkan rekomendasi dari para malaikat supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pujiannya kepada hamba tersebut. dipuji sebagai ahlus salah, hamba yang gemar dan suka menjaga salat berjamaah. Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah hamba tersebut. Allahumma irhamhu, ya Allah berikan rahmatmu kepada hamba tersebut. Tiga perkara yang didoakan oleh para malaikat untuk orang-orang yang salat berjamaah. Didoakan supaya mendapatkan pujian dari Allah, didoakan supaya mendapatkan ampunan dari Allah, didoakan supaya mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba kalau dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menandakan Allah cinta kepada hamba tersebut. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, semua urusannya dimudahkan. Ketika diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hamba mana yang tidak butuh dengan ampunan Allah? Kalau seorang hamba diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dekat dirinya untuk masuk ke dalam surga. Hamba yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hamba yang berhak masuk ke dalam surga. Tanpa rahmat Allah, tidak ada satupun dari umat manusia, bahkan bangsa jin sekalipun, yang bisa masuk ke dalam surga. Mengingat kenikmatan-kenikmatan surga, fasilitas-fasilitas surga itu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga daripada kesungguh-sungguhan kita dalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau dibahasakan, kenikmatan surga itu jauh lebih mahal daripada nilai ibadah yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh sepanjang hidup kita untuk membayar surga. Tidak cukup. Andai kata kita lahir, sejak lahir sampai meninggal dunia tidak pernah berdosa, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, belum cukup untuk membayar kenikmatan surga. Nabi menegaskan dalam hadis yang lain, la yudkhila ahadukum aljannata bi'amalihi. Tiap-tiap dari kalian wahai umatku tidak bisa masuk surga semata-mata dengan amal ibadahnya. Kalau murni dengan ibadah kita, kemudian diganti, dibarter, ditukar dengan kenikmatan surga, gak nyampe. Ya. Andai kata kita terus beriman, terus bertakwa, gak pernah salah, gak pernah berdosa. Kenyataannya tidak seperti itu. Kalau ke arah maksiat, semangat. Kalau ke arah ketaatan, terlambat. Itu manusia. Kalau ke arah maksiat, semangat. Kalau ke arah ketaatan, terlambat. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Tapi inginnya masuk ke dalam surga. Kalau tanpa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa masuk surga. Nabi menegaskan, la yudkhila ahadukum aljannata bi'amalihi. Tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk surga semata-mata dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, sahabat bertanya, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Bagaimana dengan ibadahmu? Apakah bisa membayar surga? Rasul mengatakan, wala ana, termasuk saya. Padahal ibadahnya Rasul luar biasa. Qiyamul lail tidak pernah absen. Kalau kita, qiyamul lail tidak pernah bangun. Bukan absen lagi, tidak pernah bangun. Rasul ketika qiyamul lail betul-betul khusyuk saat bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. tanda khusyuknya beliau dalam qiyamul lail sekali berdiri satu rakaat bacaannya surat Al-Baqarah, lanjut An-Nisa, Ali Imran, surat-surat panjang yang kita baca. Kita ketika qiyamul lail sekalipun tidak absen, sekali berdiri 5 ayat pembukaan surat Al-Baqarah ngos-ngosan. Yang satu enggak ngos-ngosan, 5 ayat surat Al-Baqarah tahu-tahu nyasar ke surat Al-Bayyinah, masih ngantuk. Tanda kalau kurang khusyuk dalam salatnya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, sampai bengkak kaki beliau. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, karena sebagai istri beliau merasa kasihan dengan ibadahnya Rasul. Kenapa kok sedemikian semangatnya sampai cenderung menyakiti diri sendiri dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah sudah diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Rasul mengatakan, afala akun abdan syakura, masa tidak boleh jadi hamba yang pandai bersyukur? Ya, itu ibadahnya Rasul. Ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana dengan ibadah anda wahai Rasulullah, bisa tidak digunakan untuk membayar surga? Beliau mengatakan, tidak bisa, wala ana, termasuk ibadahku, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu, hanya saja Allah memberikan kepadaku rahmat yang luas. Jadi yang menjadikan seorang hamba masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah. Ya, kalau namanya rahmat belum tentu. Tapi rahmat Allah itu yang menjadikan seorang hamba masuk ke dalam surga. Dan itu salah satu isi doanya para malaikat. Dan yang mendoakan bukan satu malaikat, banyak malaikat. Ya, banyak malaikat. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Nabi mengatakan, wala yazalu fi salatin, seorang hamba selama dalam masjid dianggap sedang melakukan ibadah salat. Artinya dia mendapatkan pahala salat. Man tadharas salah, selama dia menunggu datangnya waktu salat. Jadi kalau misalkan yang paling memungkinkan datang salat maghrib, kemudian berdiam diri di masjid menunggu datangnya salat isya, karena jarak antara maghrib menuju isya yang paling singkat. Ya, apakah bisa dilakukan Ustaz untuk salat-salat yang lain? Boleh. Ya, kalau kuat. Ya, boleh. Nunggu sholat isya sampai subuh. Ya, asalkan masih di dalam masjid, walaupun dia tidak mengerjakan sholat, menunggu datangnya sholat dengan duduk di masjid tidak melakukan perkara yang sia-sia, dia terhitung mendapatkan pahala sholat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan dicatat oleh para malaikat pencatat amalan sedang melaksanakan ibadah sholat. Satu syaratnya diniatkan menjaga, menunggu datangnya waktu sholat. Bukan sebagai tempat pelarian. Karena di rumah lagi ribut, nunggu amarah istrinya reda, nunggunya di masjid. Ya, biasanya tidak pernah kelihatan di dalam masjid antara sholat maghrib sampai sholat isya. Nongolnya siang hari, itu pun sekali sepekan saat Jumatan. Kalau tidak Jumatan, tidak nongol. Ini ada lain kisah, tiba-tiba datang setelah sholat maghrib tidak langsung pulang, duduk di masjid. Masya Allah, orang melihat di sekitarnya nampak syahdu sekali, khusyuk sekali, sesekali meneteskan air mata. Ya, bayangannya orang, wah, ini sedang munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai azan isya, sholat isya, selesai sholat isya tak kunjung pulang, tetap di masjid, nunggu sampai subuh menurut orang-orang yang ada di masjid. Oh, masya Allah, Pak Fulan sudah insaf rupanya. Ya, ternyata sampai jam 9 malam tiba-tiba berdering HP-nya, lari secepat kilat menuju rumah, dipanggil sama istrinya. Sudah reda emosinya. Apakah dapat pahala menunggu sholat seperti yang dijanjikan dalam hadis ini? Enggak dapat. Innamal a'mal binniyat. Sehingga harus diniatkan. Yang misalkan hadir di masjid setelah melaksanakan sholat maghrib, kemudian sekalian menunggu datangnya sholat isya, berdiam di masjid, akan mendapatkan pahala sedang melaksanakan ibadah sholat. Dan itu didapatkan oleh orang yang sholat berjamaah. Kalau menunggu datangnya sholat di rumah, gak dapat. Kalau nunggu datangnya sholat berikutnya di warkop, gak dapat. Walaupun warkopnya tetangga masjid. Ya. Sholat maghrib di masjid amanah. Nunggu datangnya sholat isya. Niat menunggu datang sholat isya. Masya Allah. Tapi gak di masjid. Keluar. Ya. Ke warung nasi pecel. Kan tetanggaan dengan masjid. Hanya butuh beberapa langkah. Setelah selesai hajatnya makan nasi pecel, balik ke masjid. Apakah selama jeda dia apa namanya keluar dari masjid ke warung nasi pecel terus balik lagi ke masjid ditulis sedang melaksanakan sholat? Tidak. Ya. Pahala ini diperuntukkan untuk yang berjamaah di masjid kemudian menunggu datangnya sholat di dalam masjid. Asalkan masih dalam area masjid, dia mendapatkan keutamaan tersebut. Khanibidina azani allahu wa iyyaku. Naam, muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Dari sini, dari dua hadis yang kita baca, ma'asyiral muslimin azani allahu wa iyyakum, menunjukkan kepada kita bahwasanya salat berjamaah di masjid jauh lebih afdal ketimbang salat sendirian di rumah. Bagaimana dengan orang yang sholat berjamaah di rumah? Sholatnya gak sendirian, tapi berjamaah di rumah bersama dengan anak dan istrinya. Apakah bisa menandingi sholat berjamaah di masjid? Jawabannya tidak sama. Ya, tidak sama. 27 derajat. Dalam hadisnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, atau 25 derajat dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diberikan khusus yang salat berjamaah di masjid. Kalau salat jamaahnya di rumah, tidak mendapatkan keutamaan yang sama. Dari mana faedah ini diambil? Dari lafaz Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasul menerangkan setelah menjelaskan salat berjamaah itu lebih utama 25 derajat atau 27 derajat, Rasul menerangkan yang demikian itu dikarenakan seorang hamba ketika mendengar azan berwudu di rumah, memperbaiki wudunya, kemudian keluar dari rumah menuju masjid. Berarti kalau berwudu tapi enggak keluar rumah, tetap di rumah, walaupun sholat berjamaah, tidak mendapatkan keutamaan yang sama. Jadi keutamaan setiap langkah kaki mendapatkan satu pahala, dihapus dosanya, didoakan ampunan oleh para malaikat, kemudian kalau dia berdiam di masjid menunggu datangnya sholat berikutnya, terhitung sedang sholat, tercatat sedang sholat, itu khusus yang jamaah di masjid. Kalau jamaahnya di rumah, enggak dapat. Walaupun di rumah tadi disediakan musalla khusus. Kalau itu bukan masjid, maka tidak mendapatkan keutamaan yang disampaikan dalam hadis ini. Hakikat ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Apakah kemudian yang sholat di rumah tidak sah sholatnya Ustaz? Karena sengaja meninggalkan jamaah di masjid. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ternyata ada pembahasan di kalangan para ulama. Kalau yang sholatnya di rumah, sekalipun dia berjamaah, dalam keadaan ada jamaah di masjid, dan dia tidak ada uzur untuk menghadirinya, apakah sah sholatnya? Khilaf di kalangan para ulama. Walaupun yang rajih, pendapat jumhur para ulama yang mengatakan tetap sah. Jadi sudah dikatakan menunaikan kewajiban. Datang waktu sholat subuh misalkan. Sholat subuh 2 rakaat. Ada jamaah di masjid amanah. Dia jamaah sendiri di rumah. Alasannya males. Ya, jamaah di masjid males, enak di rumah. Kenapa? Kalau di rumah saya yang ngatur durasi lamanya sholat. Ya, kalau di masjid imam yang ngatur, saya mau maju jadi imam, nanti gak ada suaranya. Karena surat andalan cuman kul huwallahu ahad dengan kul a'udhu birobbin nas. Masa ini terus yang diulang? Kan gitu ya. Kalau di rumah aman. Ini menjadi surat andalan, surat sapu jagat. Kanifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau dia melaksanakan jamaah di rumah misalkan, atau sendirian di rumah, maka dia dianggap sudah menunaikan sholat subuh. Ya, tidak kemudian dituntut mengulangi sholat subuhnya dengan berjamaah di masjid. Tidak. Ya, hanya saja dia melakukan pelanggaran tidak mendatangi jamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid ini menjadi kewajiban kaum lelaki. Ya, untuk laki-laki yang sudah baligh, ya ukurannya sudah baligh, minimal 15 tahun, khanifidina azani Allah wa iyakum, dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur syar'i. Adapun untuk kaum wanita, mereka tidak berkewajiban sholat berjamaah di masjid. Mereka sholat di rumah dan itu lebih afdol untuk kaum wanita. Kalau laki-laki yang sudah baligh, maka lebih afdol dan menjadi kewajiban dirinya sholat berjamaah di masjid. Adapun kalau kaum wanita ingin berjamaah di masjid, diperbolehkan. Tidak dilarang, diperbolehkan. Asalkan satu catatannya, aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Saat keluar tidak boleh tersingkap auratnya. Tidak boleh mengenakan wangi-wangian yang menggoda kaum lelaki. Kemudian selesai pelaksanaan ibadah sholat, mereka sangat dianjurkan untuk bergegas pulang. Kalau yang laki-laki boleh duduk di masjid, bahkan dianjurkan untuk berlama-lama di masjid ketika tidak ada urusan yang mendesak. Kalau untuk kaum wanita, dipersilahkan untuk segera pulang selesai berjamaah dengan kaum lelaki. Namun sekali lagi, sholat berjamaah di masjid ini menjadi kewajiban kaum lelaki, bukan kaum wanita. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. sedih. Untuk sholatnya apa namanya kaum wanita, ada nas dari Nabi alaihi salatu wassalam, wa khairu sholatil mar'ah fi baitiha, sebaik-baik sholat yang dikerjakan oleh wanita itu yang dia kerjakan di rumah. Jadi ada hukum khusus untuk kaum wanita, mana yang lebih afdol, di masjid atau di rumah? Di rumah. Jadi dia mendapatkan hukum khusus yang berbeda dengan kaum lelaki. Kalau kaum lelaki lebih afdol di masjid, bahkan wajib di masjid kalau tidak ada uzur, dan dia mendapatkan keutamaan 25 atau 27 derajat dibanding sholat sendirian di rumah. Kalau kaum wanita, maka dia sholat di rumah, itu lebih afdol. Apakah bisa mendapatkan keutamaan seperti kaum lelaki? Bisa, kalau berjamaah. Gitu. Itu hukum khusus untuk kaum wanita. Kalau dia berjamaah di rumah. Jadi, misalkan dia punya apa namanya anak, misalkan, maka dia berjamaah dengan anaknya. Maka dia mendapatkan pahala sholat berjamaah untuk kaum wanita. Tapi kalau laki-laki, dia lebih diarahkan untuk keluar dari rumah, sholat berjamaah di masjid. Seperti itu. Nah, dari situ, semakin banyak jumlah jamaahnya, semakin besar pula pahalanya. Maka dianjurkan dengan sangat, dari dasar ini, makin banyak anak, makin banyak pahala berjamaah. Kalau tidak punya anak, nah ini yang apa namanya, kalau secara nas dalilnya, ya otomatis dia akan sholat sendirian terus. Kalau jamaah dengan anak pertama, maka bertambah. Jamaah dengan anak yang kedua, 1-2, bertambah lagi pahalanya. Kalau anaknya sampai 15, maka lebih banyak lagi pahalanya. Naam. Seperti itu, Pak. Barakallahu fi. Monggo, barakallahu. Nggih. Ya, apakah tiap manusia ketika orang muslim ini tetap dimasukkan dalam neraka? Bahkan nanti ada pernah melakukan dosa. Kalau masuk surga akhir. Kalau masuk neraka, apakah tetap masuk neraka? Dicucikan dulu. Baik. Terkait dengan nasib seorang mukmin, catatannya harus mukmin, Pak ya. Mukmin yang meninggal dunia di atas keislaman. Jadi patokannya saat dia meninggal. Kalau meninggal dunia di atas keislaman, maka dia seorang mukmin. Bagaimana nasibnya terkait dengan dosa-dosa yang dia kerjakan, terutama dosa yang belum sempat bertaubat. Kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dosa sebesar apapun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia meninggal dunia di atas keislaman masih punya tanggungan dosa, apakah harus disucikan di neraka terlebih dahulu? Di sini tahtal masyiah. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hamba-hamba yang dikehendaki langsung masuk surga, dalam artian dosa-dosanya yang belum dia bertaubat darinya diampuni. Seperti kisah tentang salah seorang yang nanti di yaumul kiamah membawa 99 catatan dosa. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Dan semua isinya adalah dosa-dosa yang belum sempat bertaubat darinya. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Dan itu isinya 99. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mengakui semua dosa-dosa yang tercatat dalam catatan ini? Hamba tadi mengatakan iya. Adzalamaka hafadzati, apakah ada para malaikatku yang salah catat? Jadi suruh lihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicek apakah ada salah catat mungkin dosanya tetangga dimasukkan dalam catatan kita misalkan. Hamba tadi mengatakan la, enggak ada yang salah sedikit pun. Dalam keadaan hamba tadi sudah merasa halak tuh, masuk neraka ini sudah. Kemudian Allah mengatakan innaka la tudlam, engkau enggak bakal dizalimi. Balaka min hasanah, engkau punya satu kebaikan. Apa kebaikannya? La ilaha illallah. Dia punya keimanan. Maka Allah ampuni. Semua dosa-dosanya tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada pula hamba yang lain mati dalam keadaan mukmin, punya banyak dosa, tapi juga punya banyak amal soleh. Ini yang kita kenal dengan hadis muflis, orang yang bangkrut nanti di yaumul kiamah, datang dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala haji, pahala umroh, tapi juga datang dengan membawa dosa, dosa mencaci orang, memukul orang, menggibai orang, makan harta orang, dan semisalnya, belum bertaubat. Maka diambil apa namanya kebaikan orang tadi, diberikan kepada orang yang terzalimi. Sampai habis, belum tuntas kezalimannya, diambil kejelekan orang yang terzalimi, ditimpakan kepada dirinya, maka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, dari sini ditarik kesimpulan oleh para ulama, untuk yang meninggal dunia di atas keislaman, asalkan dia muslim, sudah bisa dipastikan masuk ke dalam surga. Hanya saja seperti yang tadi ditanyakan, bagaimana dengan dosa-dosanya? Asalkan bukan dosa kesyirikan, maka tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Ada kalanya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya harus disucikan dulu di neraka. Tapi tetap seorang muslim akan masuk ke dalam surga. Nah, nasallahu salam wa afiyah. Check up insyaallah ya. Ayo. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.